PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimat punya cerita dengan judul Siluman Anjing. Akhir Februari tahun 2004 merupakan tanggal yang sial bagiku. Karena waktu itu aku termasuk pegawai yang di PHK oleh perusahaan tempat selama ini bekerja. Setelah menganggur untuk sekedar mengisi hari-hari yang kosong, aku memutuskan mengunjungi sahabat-sahabat yang sudah lama tidak pernah ketemu. Hanya lowongan tapi hasilnya nihil. Dengan segala kekecewaan dan harapan, aku putuskan untuk pulang kampung dulu. Tepatnya pada hari Senin aku berangkat pagi-pagi sekali, supaya sampai di rumah masih pagi. Karena kalau sudah siang ibuku sudah berangkat ke ladang. Cerita, seminggu sudah aku berada di kampung halaman. Rasanya seperti anak kecil lagi. Karena bisa berkumpul dengan teman-teman yang biasa bercanda ria, bahkan melakukan hal-hal yang konyol. Kami segeng biasa nongkrong di warungnya Pak Sastro, orang yang sangat kaya raya di kampungku, bahkan setengah tanah penduduk miliknya. Saatnya Selasa pagi aku dikejutkan oleh pengumuman bahwa Pak Haji Sastro meninggal dunia. Dengan terburu-buru aku berlari menuju rumah Pak Sastro. Betul sekali, di sana sudah banyak orang. Aku terbengong-bengong seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di ruang tamu terbujur kaki jasad Pak Sastro. Sulit dipercaya. Padahal semalam kami bercanda bersama. Ketika masih terbengong-bengong, aku dikagetkan oleh suara Pak RT yang menyuruhku dan teman-teman membantu orang-orang tua untuk menggali liang lahat. Dan kami semua menurutinya. Kami semua berangkat menuju ke pemakaman umum. Disinilah keanehan mulai terjadi. Tanah yang digali sangat susah sekali. Tidak biasanya tanah yang digali banyak batunya, bahkan sudah tiga tempat, tetapi tetap sama. Walaupun begitu akhirnya selesai juga dan tinggal menunggu mayat Pak Sastro dikebumikan. Tepat pukul 11 siang, mayat Pak Sastro sudah siap dimasukkan ke liang lahat. Keganjilan pun terjadi lagi. Ketika mau ditutup dengan batu bata, tiba-tiba batu bata yang berada di atas longsor dan tepat sekali menimpa kepala mayat Pak Sastro. Kami semua menjerit histeris karena takut dan kaget. Singkat cerita, acara penguburan Pak Sastro sudah selesai. Dari segala ketakutan dan ketegangan. Waktu itu saya dan teman-teman biasa nongkrong dan begadang. Tapi kali ini begadangnya di dalam rumahku. Tidak biasanya udara di luar sangat dingin sekali dan dibarengi dengan hujan rintik-rintik. Ketika lagi asik main kartu, kami semua dikejutkan oleh suara lolongan anjing yang sangat panjang, bahkan sangat menyayat hati. Suara itu tidak henti-hentinya. Setiap kali melolong, suaranya berubah seperti suara orang marah dan kadang merintih-rintih. Anjing itu memang hampir setiap malam muncul dan sudah menggegerkan seluruh kampung. Akhirnya penduduk sangat resah. Dengan kesepakatan bersama Pak RT, kami mengadakan ronda malam. Ronda malam pun dimulai. Aku dan kawan-kawan ramai-ramai menunggu di pos sambil membakar singkong. Ketika kami lagi asik mengobrol, tiba-tiba dikejutkan oleh suara lolongan yang berasal dari rumah Pak Sastro. Dibarengi dengan rasa penasaran, kami bergegas menuju rumah itu dan tidak lama sudah sampai di halaman depan. Alangkah terkejutnya kami semua karena pas di depan pintu depan terdapat seekor anjing hitam yang sangat aneh sekali. Anjing itu bentuknya sangat menakutkan. Matanya merah menyala dengan taringnya yang sangat panjang. Untung waktu itu ada seorang di antara kami yang pemberani. Dia menyuruh menangkap dan membunuh anjing itu. Tapi lagi-lagi kami dikejutkan oleh keanehan anjing itu. Tiba-tiba anjing itu melompat di atas kepala kami dan hendak melarikan diri. Kami semua tidak tinggal diam. Anjing itu kami kejar sampai ke kuburan Pak Sastro. Malam-malam berikutnya pun anjing itu kerap muncul dan menghilang tepat di atas kuburan Pak Sastro sampai menjelang 40 hari kematiannya. Setelah 40 hari serigala itu tidak pernah muncul lagi. Pernah salah seorang penduduk mimpi didatangi oleh Pak Sastro dalam bentuk yang mengerikan. Dia datang dengan telanjang bulat dan kepalanya berupa anjing. Apakah ini Pak Sastro atau iblis? Kami semua tidak tahu. Yang jelas dalam masa kehidupannya Pak Sastro itu dipercaya oleh masyarakat dia suka nyugih atau menjadi anjing jadi-jadian. Untuk itu jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, hindarilah kekayaan dunia dengan mengadakan ritual pesugihan. Ingatlah, Anda di dunia ini hanya sementara. Itulah cerita yang sampai saat ini belum terungkap. Bersama Tim Jimat.